الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير كلمة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير كلمة التوحيد. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله فأجاب بقوله اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ditanya tentang makna la ilaha illallah. Fajaba biqaulihi, kemudian beliau menjawab, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, anna hadhil kalimata, bahwa kalimat ini, yani la ilaha illallah, hiyal fariqatu bainal kufri wal islam, inilah pembeda antara Islam dan kekufuran. Asy-syarh, bismillahirrahmanirrahim. قال حفظه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam untuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, demikian juga para sahabatnya. Wa ba'd, setelah ini semua, kalimatul la ilaha illallah kalimatun azimah khafifah ala lisan wa hiya azimatun fil mizan. Kalimat la ilaha illallah kalimatun azimah, kalimat yang sangat agung. Khafifatun ala lisan, sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan. Cuma lisan tok, bibir tidak perlu ditutup buka. La ilaha illallah, bisa kita ucapkan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan lisan wa hiya azimatun, dan ini sangat agung. Azimatun fil mizan, sangat agung, berat dalam timbangan. Li'annaha fil haqiqati hiya madmunul Islam, karena pada hakikatnya inilah inti dari Islam itu, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Walakin hadhihi al-kalimah laysat mujarradu lafdin bal laha ma'nan wa laha muqtada. Akan tetapi kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, bukan cuma sekedar kata yang diucapkan, bahkan la ilaha illallah memiliki makna dan memiliki keharusan-keharusan. Walaha arkan walaha syurut, la ilaha illallah memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat. Labu dami ma'rifatnya, yang kita harus mengetahuinya. Jadi kata-kata la ilaha illallah bukan cuma sekedar diucapkan begitu saja, tapi harus kita pelajari, dan kaum muslimin harus mempelajarinya. Sampai Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kaum muslimin lebih pantas dan lebih butuh untuk diajarkan la ilaha illallah, karena sebagian di antara kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah itu apa. Barakallahu fiik. Bukan cuma sekedar kata yang diucapkan, tapi ada apa? Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya yang harus kita ketahui. Walau kana al-qasdu mujarradu at-talaffuzi biha, sara kullu man yaquluha muslim. Seadanya al-qasdu mujarradut talab, seandainya tujuannya hanya sekedar diucapkan, maka setiap orang yang mengucapkannya langsung jadi muslim. Ya'nahu sahlun, karena kata ini sangat mudah untuk diucapkan, la ilaha illallah. Bahkan orang-orang kafir yang bergaulnya dengan orang-orang muslim dengan mengatakan la ilaha illallah, tapi tetap dia dengan agamanya, dengan kekufurannya, Cuma karena setiap dia mendengar temannya la ilaha illallah, subhanallah, masya Allah, assalamualaikum, udah pasih betul dia. Tapi ketika ditanya, oh maaf maaf ini masih Nasrani. Barakallahu fiik. Karena bergaulnya dengan kaum muslimin, maka kata-kata ini biasa dia dengar dan gampang dia ucapkan. Tayyib. Seandainya ini kata hanya sekedar diucapkan dan itu tujuannya sekedar mengucapkannya, maka semua orang yang mengucapkannya langsung jadi muslim. Karena kata ini paling gampang. Wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'an, dan dia akan jadi sebagai seorang muslim walaupun tidak beramal sedikit pun di atas keislamannya. Fahadi kalimatun azimatun walakin laha ma'na. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung, akan tetapi memiliki makna. Walaha muqtada, ada tuntutan-tuntutan, ada keharusan yang kita lakukan setelah mengucapkannya. Walaha arkan, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Labuda min tahliqha, yang harus kita jalankan. Barakallahu. Walihada, fa innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhil madhkurat. Maka atas ini semuanya tidak akan ada manfaat kata-kata la ilaha illallah illa ma'a wujudi hadhil madhkurat, kecuali hadir semua yang telah kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Baik, ada keharusan-keharusannya. Wa hadhil kalimah laha asma, minha annaha kalimatul ikhlas. Kalimat at-tauhid ini, la ilaha illallah, ini kalimat yang memiliki banyak nama di antaranya, annaha kalimatul ikhlas. Baik, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Di annaha tunfi syirka billahi azza wa jalla. Kenapa dikatakan ikhlas? Ikhlas adalah pemurnian. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti kita nafikan dari Allah semua kesyirikan. Wa tusbitul ibadah lillahi azza wa jalla, dan kita tetapkan dengannya ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lidha sumyat kalimatul ikhlasi ay ikhlasu at-tawhid. Oleh karena itu dinamakan kalimatul ikhlas, yakni ikhlasul tawhid, mengikhlaskan, memurnikan ketauhidan hanya untuk Allah. Wa ikhlasul ibadah, dan pengikhlasan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tajunubu syirk billahi azza wa jalla, dan menjauhkan kesyirikan atau persekutuan terhadap Allah azza wa jalla. Waktu sama kalimatut taqwa. Ingat baik-baik, kalimatut tauhid ini sudah berapa namanya? Kalimatut tauhid, kemudian kalimatul ikhlas, kemudian yang ketiga kalimatut taqwa. Kalimat ketakwaan. Kama qala ta'ala izjala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli shay'in 'alima. Baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala izjalal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada kalbu orang-orang yang beriman itu hamiyah. Hamiyah fanatisme. Semangat. Semangat jahiliyah. Fanatisme jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Semangat jahiliyah. Maka Allah SWT turunkan sakinahnya, ketenangannya kepada rasulnya dan juga kepada orang-orang yang beriman. Wa'alzamahum kalimatat taqwa. Dan Allah SWT menyertakan bersama dengan orang-orang yang beriman itu kalimatut taqwa. Yani kalimatul la ilaha illallah wa kanu haqqa biha wa ahla. Dan memang mereka lah orang-orang yang berhak, dan memang mereka lah ahlinya. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu Maha mengetahui. Wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah. Kalimatut taqwa di ayat ini adalah la ilaha illallah. Li'annaha tunfi man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla. Taqihi minan nar. Li'annaha taqi man qalaha afan. Li'annaha taqi kalimatut taqwa. Kenapa dikatakan kalimatut taqwa? Li'annaha taqi man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla, akan menjauhkan dan melindungi orang yang mengucapkannya ketika dia ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, melindunginya dari api neraka. Wa li'annaha taqtadi a'malal birr. Demikian juga kalimatut taqwa ini, kalimatul la ilaha illallah, mengharuskan kita untuk beramal berbuat baik lianna taqwa hiya a'malul birri wa ta'ah. Karena ketakwaan itu adalah amal perbuatan kebaikan dan ketaatan. Hadhil kalimatu taqtadi kulla amalil birr. Maka kalimat la ilaha illallah mengharuskan kita untuk melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Fahiya kalimatu taqwa. Barakallahu bikum. Kalimatu taqwa. Wa idhan hiya al-urwatul wuthqa. Yang keempat, nama la ilaha illallah adalah al-urwatul wuthqa. Ini kasih nomor atau diberi garis supaya kita ingat-ingat nama-nama untuk kalimat taqwa ini, kalimat tauhid ini, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat taqwa. Barakallahu fikum. Wa aidan al-urwatul wuthqa. Kalimat la ilaha illallah biasa disebut juga al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Kama qala ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lam qisama lahu wallahu samiun alim. Faman yakfur bit-taghuti, maka siapa yang mengkufuri taghut, wa yu'min billah, dan mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Lam qisama laha, tidak terlepas daripadanya, wallahu samiun alim. Yakfur bitaguti wa yu'min billah, ya huwa makna la ilaha illallah. Yakfur bitagut wa yu'min billah, mengimani semua tagut, semua yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah, dan hanya mengimani Allah, illa makna la ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Annahu yakfur bitaguti, hadha huwa la ilaha. Bahwa seorang yang mengatakan la ilaha illallah, annahu yakfur bitagut, dia mengkafiri semua tagut, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia ridha. Barakallahu fik. Ala huwa ma'na la ilaha illa, dikatakan la ilaha, tidak ada yang boleh sembah, tidak ada yang diimani, tidak ada yang dipercaya, tidak ada yang ditunduki, tidak ada yang dipertuhankan. Baik. Yu'minu billahi, hadha huwa makna illallah. Kemudian dia beriman hanya kepada Allah, illa makna illallah. Fa mana yakfur bitagut wa yu'minu billahi huwa muqtada la ilaha illallah. Maka makna bahwa dia mengkafiri semua tagut dan beriman hanya kepada Allah, inilah ucapan dan makna dari la ilaha illallah. Walidzalika sumia al-urwatul wuthqa. Oleh karena itulah dinamakan la ilaha illallah sebagai al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Wa aidan hiya kama qala syekh al-fariqatu, kalimatul fariqah. Baik, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, kalimatul la ilaha illallah adalah al-fariqah, pembeda. Barakallahu fik. Bainal kufri wal islam. Pembeda, pemisah antara kekufuran dan keislaman. Faman qalaha aliman bima'naha, maka barang siapa yang mengucapkannya la ilaha illallah aliman bima'naha, dia mengetahui maknanya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, amilan bimuqtadaha, melaksanakan apa yang menjadi keharusan la ilaha illallah dari perintah dan larangan, sara musliman, maka dia telah menjadi seorang muslim. Wa man aba yaqulaha, dan siapapun yang enggan untuk mengucapkannya, aw qalaha walakin lam ya'lam ma'naha, atau dia mengucapkannya tapi dia tidak tahu maknanya dan keharusannya. Aw qalaha wa lam ya'mal bi muqtadaha, atau dia mengucapkannya tapi tidak menjalankan keharusan la ilaha illallah, lam yakun musliman. Walaupun tiap hari mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barakallahu fik. Tapi tidak menjalankan keharusannya, bahkan apa? Menggugurkan dan menghancurkan kalimat yang dia ucapkannya sendiri. Baik. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha, tapi perbuatannya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya lam ya'mal bi muqtadaha, tidak menjalankan keharusannya. Lam yakun muslima, dia tidak dicap muslim. Hatta ya'rifa ma'nahu wa ya'mal bi muqtadaha zahira wa batina. Sampai orang yang mengatakan la ilaha illallah itu mengetahui makna la ilaha illallah yang dia ucapkan dan melaksanakan apa yang menjadi keharusan la ilaha illallah lahir dan batin. Hadhi asma'u la ilaha illallah. Baik. Kita ulang, diulang oleh Syekh di sini. Kalimatul ikhlas. Inilah nama-nama kalimatul la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, al-urwatul wuthqa, al-kalimatul fasla bainal kufri wal islam, kalimatul tauhid. Ini nama-nama untuk la ilaha illallah. Lianna kathira minan nasi la yahtamuna bimuqtada hadhil kalimah. Karena banyak di antara manusia tidak memperhatikan, tidak mempelajari makna dan keharusan la ilaha illallah ini. Dikiranya hanya sekedar diucapkan begitu saja selesai. La, tidak memperhatikan la yahtamuna bimuqtada hadhil kalimah. Ma'annahum yukthiruna minal nutqi biha. Walaupun mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah. Dikit-dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata praktek ibadahnya tidak la ilaha illallah. Tapi berdoanya, memintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, terkadang meminta kepada Allah, terkadang juga meminta kepada yang lainnya. Subhanallah. Inilah syirkum billahi subhanahu wa taala. Rukuk sujud kepada Allah, di kali yang lain rukuk sujud untuk yang lain. Baik. Banyak manusia, banyak kaum muslimin yang mengucapkannya tapi tidak mengetahui maknanya dan menjalankan keharusannya. Minan nutqi biha wa dzikrillahi biha kasufiyah, seperti orang sufi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dia mengatakan illallah, illallah, illallah, illallah, illallah. Kemudian setelah itu dia mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kemudian tinggal dhamirnya. Hu, hu, hu, hu. Barakallahu alaihi. Siapa yang ngajari zikir seperti ini? Tidak ada. Baik. Kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk berzikir sempurna. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dicontohkan oleh beliau. Dan apa yang diajarkan oleh beliau itulah sebaik-baik contoh, sebaik-baik amalan. Allah pastikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak yang lainnya. Ada yang mengatakan, oh zikir Syekh Fulan, zikir Syekh Fulan. Mana yang lebih mulia, Rasulullah atau Syekh Fulan? Toko Sufiah, Fulan. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencontohkan itu. Itulah yang terbaik untuk kita. La hawla wa la quwwata illa billah. Falahum aurat sabahiyah wa masaiyah fiha la ilaha illallah alaful marrat. Orang-orang sufia ini mereka memiliki zikir-zikir yang biasa disebut aurat sabahiyah, wirid-wirid pagi dan petang. Di antaranya ucapan la ilaha illallah ribuan kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambung-sambung kepada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Anda pernah lihat orang wino kan? Masih kecilan, coba ngapain, bagaimana sih orang ya, mereka keliling kabarnya buat lingkaran. Tapi loh, loh, oh bagi merinding ini. Barakallahu fiik. Subhanallah. Tapi tidak begitu Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana berzikir. Walakinahum yad'una ghairallah. Mereka mengatakan la ilaha illallah dalam zikirnya, tapi ketika mereka berdoa, mereka istighatsah, mereka panggil selain Allah. Ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qaid. Agisna, agisna, agisna. Subhanallah. Karena mereka sudah pasang-pasang wali-wali Allah katanya. Wali ini gaus yang berikan pertolongan. Ada wali-wali kutub yang memelihara dan menjaga alam semesta ini. Subhanallah. Yang diperintahkan untuk menjaga dengan tugas-tugasnya masing-masing adalah malaikat. Nasnya jalil, dalilnya sangat jelas. Barakallahu fiik. Kalau kita pengen berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Isti'anah kepada Allah Subhanahu, istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kepada Allah. Karena ini semuanya adalah doa. Ini ibadah, afwan. Ini semuanya adalah ibadah yang hanya boleh kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walakinhum yad'una ghairallahi fa hiya la tufiduhum syai'a. Orang yang seperti ini yang la ilaha illallah terus bahkan ribuan kali, tapi kalau pada prakteknya dia menyembah juga selain Allah, tidak ada faedah la ilaha illallah. Li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha. Karena mereka tidak menjalankan keharusan la ilaha illallah. Fahum yakulunaha wa yaqra'unaha bi awradihim wa yukarrirunaha. Mereka, orang-orang sufia ini, mereka mengucapkannya. Mereka membacanya. Dalam wirid-wirid zikir mereka. Mereka ulang-ulang. Walakin yad'unal mauta. Akan tetapi, dalam kehidupannya mereka memanggil. Dan berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, tolong saya. Disembuhkan, ya Wali Fulan, tolong saya. Dilancarkan usahanya, ya Wali Fulan, tolong saya. Wa istaghithuna bil kuburi bil makburin, istighatsah minta pertolongan bantuan kepada orang yang sudah dikubur lama. Wa yuti'una masyayikh al-turuq alladziina yusyarri'una lahum ibadat lam yashra'aha Allah wa la rasuluhu. Dan mereka mentaati guru-guru mereka yang mengajarkan kepada mereka metode-metode ibadah-ibadah tertentu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fala yatalaqawna at-tashri'a 'anillahi 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innama yatalaqawnahu 'an masyayikhihim. Mereka tidak menerima syariat itu melalui Rasulullah, tapi melalui guru-guru mereka. Fahaulai yukthiruna an-nutqa bila ilaha illa sabaha masa wa la yughni 'anhum nutquhum biha syai'a wa la yufidhum syai'a. Mereka-mereka ini, orang seperti ini, memperbanyak mengucapkan dalam zikir mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi berdoa, doanya kepada siapa? Kepada orang yang sudah mati. Minta pertolongan, minta bantuan kepada orang yang sudah mati, wali pula. Karena digambarkan kepada mereka bahwa ada wali-wali ini bisa memberikan rezeki, wali-wali ini bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan bantuan, bisa menjaga, bisa, subhanallah. Sehingganya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala mereka meminta, tapi kepada wali-wali ini. Kalau begini modelnya, dan mereka rukuk sujud di kuburan wali. La wala yughni anhum nutquhum biha syai'a. Tidak ada manfaatnya ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Wala yufiduhum syai'a. Dan tidak ada faedahnya untuk mereka. La haula wa quwwata illa billah. Baik, kita cukupkan sampai sini insyaallah. Besok kita lanjutkan bi idznillah tabaraka wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik.